Sudah beberapa hati yang coba aku singgahi. Sudah beberapa cinta yang coba aku terima. Ternyata kenyamanan yang bisa membuat aku bertahan. Selain kenyamanan, tentunya perhatian dan saling pengertian. Dan itu hanya kamu yang bisa. Kamu bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Kamu memiliki cinta apa adanya. Bisa merubah cinta menjadi sangat berwarna dan berharga. Akhirnya, aku bisa menemukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang dikirimkan Tuhan kepada umatnya. Semoga cinta ini akan menjadi abadi hingga akhir hayat nanti.